kisah cinta remaja. Bila kita petik tan layu selamanya, kisah cinta remaja bagai sekutum bunga. Hanya kisah cinta remaja bagai sekutum bunga. Apabila kita petik tan layu selamanya, kisah cinta melekat dalam ingatan.